Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Nikmat yang enggak bisa kita kalkulasikan. Di setiap detakan jantung kita, di situ ada nikmat Allah dan itulah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu dan iman. Ilmu yang bermanfaat. Yang melahirkan iman dan amal soleh. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena dengan inilah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan dengan ilmu kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Selama hidup kita ini berusaha untuk mengangkat harkat dan derajat kita secara duniawi. Lalu bagaimana di sisi Allah dan bagaimana di akhirat kelak? Kita ingin memperbaiki strata sosial kita. Kita ingin meningkatkan prestasi kita. Yang awalnya main di kota madya ingin bermain di provinsi. Berhasil di tingkat provinsi ingin main di tingkat nasional. Semua orang begitu. Berhasil di tingkat nasional mau bermain di tingkat internasional. Setelah juara kelas, targetnya juara di semua kelas di sekolah tersebut. Setelah berhasil jadi nomor satu di sekolah itu, ingin menjadi yang terbaik di tingkat wilayah. Wilayah, nanti provinsi, terus nasional lagi. Lalu ikut olimpiade internasional. Lalu bagaimana dengan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana di akhirat? Ya Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia untuk kalian, untuk engkau. Maka cara meningkatkan derajat kita di sisi Allah di akhirat adalah dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan iman dan ilmu kita. Dan gak tanggung-tanggung hadirin, kita diberikan kesempatan belajar dari salah satu kitab terbaik, Riyadus Shalihin, bersama salah satu ulama yang sangat luar biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin, ini keberuntungan dan ini anugerah, dan hanya orang-orang yang yakin tentang keimanan yang bisa mengerti betapa beruntungnya kita ketika kita diberikan kesempatan belajar dengan kitabnya Riyadus, atau kitabnya Imam Nawawi, Riyadus Shalihin rahimahullah. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan jaga terus tauhid kita, jaga terus komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji bi isanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin, kembali dengan ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang dibawakan Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang doa agar Allah enggak menghukum kita pada saat kita lupa dan enggak sadar atau enggak tahu, dan kita sudah menjelaskan keterangan para ulama yang memperinci masalah ini, dan kita juga sudah jelaskan keterangan para ulama apa sih hikmahnya Allah buat kita lupa, membuat kita banyak gak sadar atau gak taunya, karena untuk tujuan yang jauh lebih besar, yaitu ubudiyah, beribadah, tunduk, nurut gitu loh, agar kita ini merasa lemah, dan begitu kita merasa lemah kita akan nurut gitu loh. Itu hadirin, oleh karena itu hal ini penting. Ada orang tuh gak mau ke dokter hadirin, tapi kondisinya udah drop dan seterusnya, akhirnya dia mau ke dokter dan nurut info siapa. Iya, kenapa? Karena merasa diri lemah. Orang kalau udah merasa diri lemah, udah terserah deh mau diapain. Jadi merasa diri lemah di hadapan Allah itu penting, dan inilah hikmah yang besar sekali, dan juga ada solusinya. Begitu kita buat salah, ya tinggal istighfar dan taubat, selesai masalah. Jadi kesalahan itu bukan kartu mati hadirin. Kalau kartu mati kita binasa semua. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kesalahan bisa dihapus dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Kesalahan bisa dihapus dengan amal soleh. Jadi pesannya apa? Tujuannya dapat, yaitu membuat manusia merasa diri lemah. Lalu kesalahan-kesalahan itu pun ada solusinya. Solusinya adalah istighfar, taubat, beramal soleh, lalu musibah, menghapus dosa, dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jadi hadirin Allah muliakan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, gitu. Lagi-lagi kita diajarkan doa jemaah. Doa tentang apa ini? Mari kita simak artinya. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, yang sulit sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Hadirin Allah muliakan, ini kelanjutan ayat tersebut, ayat yang sangat luar biasa. Jadi kita ini diajarkan doa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang sangat berat sebagaimana yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Hadirin Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan isr? Al-isr hamzah, sad dan ra. Jemaah Allah muliakan, ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama, atau ada lebih dari satu makna, ini yang lebih tepat ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini disampaikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Isr itu bisa berarti ahad, perjanjian, kesepakatan. Tapi coba kita fokus ke keterangan para ulama ketika mereka menjelaskan bahwa isr itu artinya asiqal, hal yang berat. Al-amrul ghalidh, hal yang ya, berat ya, yang sulit. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Rabi', lalu Al-Imam Malik, lalu ini juga yang dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, hadirin, isr itu kan Rabbana wala tahmil alaina isran. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami isran. Apa nih isran? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu ulama tafsir dalam mazhab Syafi'i yang tafsirnya sangat familiar di tengah-tengah kita, beliau menjelaskan bahwa la tukallifna minal a'mali syaqqah wa in ataqnaha. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami amalan-amalan yang sangat berat, yang sulit, walaupun kami bisa melakukannya, tapi sangat sulit, tapi susah, tapi berat. Kalau di apa namanya, hadirin Allah muliakan, diperjuangkan dengan habis-habisan, bisa gitulah. Ini sangat sangat dalam nih, Imam Ibnu Katsir. Simple, sederhana, dan dalam. Sebagaimana tadi dijelaskan Imam Malik juga. Jadi hadirin Allah muliakan, dalam doa ini tuh kita minta kepada Allah agar jangan kasih kita, tolong jangan kasih kita hal-hal yang sangat berat, walaupun kita pada akhirnya sanggup mengerjakannya, walaupun pada akhirnya kita sanggup mengerjakannya. Contohnya apa? Terus kelanjutannya, kama hamaltahu ala alladziina min qabli, sebagaimana yang Engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Sebagaimana yang Engkau bebankan ke umat sebelum kami. Nah, contohnya apa? Yang simpel-simpel aja deh. Nah, hadirin. Contohnya sholat. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, di antara contohnya sholat kepada orang Yahudi dulu. Tahu Allah suruh mereka sholat berapa kali? Berapa kali, Mas? 50 kali. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah bebankan sholat kepada mereka 50 kali dalam sehari. Coba bayangin hadirin sekalian, kalau kita disuruh mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari, itu susahnya minta ampun. Kalau sekali dua hari, sehari dua hari oke lah, tapi setiap hari 50 kali sehari, berarti per berapa menit? Nah, coba 50 kali dalam sehari. Ya Allah, bisa. Mungkin. Itu kata Imam Al-Kathir. Mungkin aja, bisa. Kalau dipaksa bisa. Tapi 50 kali dalam sehari, jamaah. Berarti kita sholat per berapa menit sekali? Iya, kurang lebih 30-40 menit ya. Bahkan enggak, kurang dari 30 menit dong. Kok enggak 40? Kalau 30 aja masih 48 kali kita. Kurang 2 ini lagi. 2 salat, mungkin 20 menit sekali ya. Ini gimana sih matematikanya? Ah. Oh iya, berarti kita anak sosial semua ya? Iya kan? Di bawah 30 menit dong. Ya kan? 20 menit lah. 28 ya. Iya. Bener gak nih kangkung? Ya mungkin itu. Sanggup gak? Sanggup. Break dulu ya kita sholat. Sholat. Break lagi kita sholat. Sanggup. Tapi susah hadirin. Antum bayangin rest area tuh ngantrinya kayak apa kalau orang mau dari Jakarta ke Bandung sholatnya setiap 28 menit. Ayo kita lanjutkan perjalanan, tunggu sholat berikutnya. Oh iya, ayo kita tunggu. Udah selesai, ayo kita jalan. Tunggu sholat berikutnya. Loh ini gak jalan-jalan namanya. Ngebayangin gak sih gitu, gitu. Itu musola, musola stasiun ramenya kayak apa, musola airport ramenya tuh kayak apa kita, walaupun kita bisa sholat dimanapun ya, wujilat li al ardu kulluha masajid kata Nabi Qomakal sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan seluruh hamparan bumi itu tempat sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi kan susah banget, walaupun bisa. Allah cuman kasih kita 5 kali sehari, ya Allah. 5 kali sehari, itu pun kalau ada beberapa udzur boleh dijamak. Zuhur asar boleh dijamak, maghrib isya boleh dijamak. Hanya subuh aja gak boleh dijamak. Emang dasarnya manusia subuh dijamak juga sama sholat duha karena bangunnya jam 8 jam 7 gak bisa hadirin. Jadi Allah tuh kasih kemudahan luar biasa ini kita, makanya jangan ngeluh lah, ini sholatku sholat lagi, oh sholat cuma 5 kali mas, umat-umat sebelum Anda itu 50 kali itu hadirin. Jelas ini hadirin. Terus zakat juga kata Imam Al-Baghawi, zakat bagi umat terdahulu berapa? 1/4 harta. 1/4 harta. Jadi orang punya 1 miliar, dia harus keluarkan zakat 250 juta. Sanggup? Sanggup. Tapi kan susah. Wong 2,5% aja susah aja ribetnya. Minta ampun. Padahal kita cuma 2,5%. Itu orang dulu itu 1/4 kata Imam Al-Baghawi rahimahullah. 1/4 gimana gak pening bagi orang yang punya kecenderungan ke sana. Tapi berat loh, 1M harus keluar 250 juta, punya 100 juta keluar 25 juta. Oh berat. Tapi bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Tapi berat. Dan Allah Maha sayang sama umat ini. Nggak usah 20, nggak usah 1/4, 2,5% aja. Kita masih nggak bayar zakat coba. Padahal begitu masuk haul itu bukan duit kita lagi. Walaupun masih ada di rekening kita. Itu udah bukan duit kita, itu duit orang. Makanya gak boleh nunda pembayaran zakat gitu. Gak boleh. Kenapa? Salah satu hikmahnya itu bukan duit Anda. Nanti aja aku mau zakat di Ramadan Ustaz. Itu bukan duit Anda, kecuali kalau dicepatkan, itu pembicaraan lain. Banyak ulama membolehkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu kita camkan, hadirin. Jelas ini. Dan ada banyak contoh yang lain. Apa ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Puasa ya. Sebelum kita puasanya dari kapan sampai kapan? Masya Allah, jawabannya sama semua ya, bagus. Allahu a'lam. Selesainya sama maghrib, tapi startnya beda. Startnya pas kita kan subuh startnya. Sebelumnya startnya kapan? Pada saat tidur di waktu malam. Pada saat tidur. Jadi kalau Rifki tidurnya jam 9 malam, berarti start 9 malam sampai maghrib hari esok. Bisa gak? Bisa, tapi susah. Berat. Sebagian orang dari subuh sampai maghrib aja adzan zuhur halu hazan, adzan maghrib kok. Mas baru zuhur mas. Oh, saya pikir maghrib. Enggak, belum. Jadi itu contoh-contoh pelajaran yang berikutnya. Jadi jelas ya tentang isor ini ya. Isron itu artinya hal yang berat tapi kita masih sanggup melakukannya. Nah, pelajaran yang kedua, kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa ulama menjelaskan beban umat-umat terdahulu itu lebih berat daripada beban kita. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Anna man kana qablana mukallafuna bi'adham mimma kullifna bihi. Jadi umat sebelum kita ini dibebankan lebih berat daripada beban kita. Jadi ini renungan bagi orang kita-kita yang suka ngeluh, aduh kenapa ini kok berat amat. Loh, ini udah paling ringan dibanding umat-umat sebelum kita, jamaah. Umat-umat sebelum kita tuh susah. Lebih berat maksudnya. Lebih sulit. Allah ini sayang sekali sama umat ini. Dimudahkan. Hadirin Allah muliakan. Dan banyak kita baru sebutkan sholat, baru sebutkan zakat, baru sebutkan puasa, taubat juga demikian. Taubat orang-orang terdahulu jauh lebih susah. Banyak banget deh. Banyak jamaah. Jadi hadirin Allah muliakan, beban umat-umat terdahulu jauh lebih berat daripada kita. Jauh lebih berat daripada kita. Itu pelajaran besar. Pelajaran yang berikutnya, penggantian perjalanan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa Allah memberikan anugerah kepada umat ini bi raf'il asar allati hamalaha man qablana. Allah angkat hal-hal yang sulit tersebut, isar itu yang Allah bebankan kepada umat-umat sebelum kita, Allah angkat. Makanya coba kita lihat hadis Abu Hurairah. Ketika orang-orang beriman membaca doa ini, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Satu lagi. Apa kata Allah? Na'am. Iya. Aku kabulkan. Dalam riwayat qad fa'altu, aku kabulkan. Dikabulin sama Allah. Kalau kita baca Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah kabulkan. Makanya perbanyak baca doa ini, hadirin. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ya Allah, janganlah engkau bebankan aku hal yang berat walaupun aku sanggup. Qad fa'altu atau na'am. Ya. Kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Na'am. Allah mengatakan ya. Gitu jemaah. Wah, ini luar biasa, hadirin. Makanya ketika kita merasa berat atau itu, jangan ngeluh. Ngeluh tuh gak menyelesaikan masalah. Apalagi bicarakan hal-hal yang haram. Apalagi buruk sangka sama Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang harus kita lakukan ketika kita merasa berat, hadirin, baca ayat terakhir dari Al-Baqarah ini. Doa sama Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Lalu resapi, Allah ngejawab, na'am. Ya. Qad fa'altu. Aku lakukan, aku penuhi. Aku gak akan kasih kalian isra. Orang yang baca ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah dan dia mengerti maknanya, itu tenang, hadirin. Itulah bahwa apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, itu bisa kita jalani dan tidak ada unsur isernya, gak ada. Jadi ketika Allah perintahkan kita bersabar, ini kan perintah bersabar, isbiru. Itu sabarnya kita, memang sabar itu gak mudah, tapi gak sampai titik isar gitu loh. Gak sampai titik isar, gak ada isar dalam kehidupan kita tuh gak ada. Di bawah. Cuman kan seringkali kurangnya iman kita itu yang membuat rasanya tuh aku gak sanggup. Gak ada gak sanggup itu, hadirin. Dan nanti insya Allah kita akan bahas doa berikutnya. Rabbana wala tuhammil alaina. Nanti kita insya Allah bahas besok biiznillah. Jika Allah izinkan, insyaAllah. Jadi hadirin Allah muliakan, apalagi di kondisi hari-hari seperti ini. Coba baca ayat terakhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Resapi hadirin. Resapi. Ini tuh kekuatan hadirin. Kata orang sekarang ini imun booster juga salah satunya. Itu hadirin sekalian. Jadi ijabah doa kita, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Dan ingatlah bahwa apa yang Allah bebankan ke kita itu lebih mudah daripada yang Allah bebankan ke umat sebelum kita. Itu juga jangan sampai lupa, biar kita gak banyak ngeluh, biar kita gak buruk sangka sama Allah. Karena buruk sangka kepada Allah itu fatal. Buruk sangka kepada Allah itu konsekuensinya adalah azab. Konsekuensinya adalah diazab hadirin. Dan itu ciri khasnya orang-orang munafik. Bukan ciri khasnya orang-orang beriman. Makanya hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah dalam surat Al-Fatah ayat 6? Allah katakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Surat apa hadirin? Surat Al-Fatah, surat ke-48. Surat ke-48 ayat ke-6. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah akan mengazab orang-orang munafik yang laki-laki maupun wanita. Orang-orang yang musyrik laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Adh-dhannina billahi dhannas saw. Mereka itu hobinya buruk sangka sama Allah. Buruk sangka sama Allah. Itu. Kenapa sih? Ini berat sekali ya Allah. Kan kata Allah enggak ada isr. Berarti salah paham kita nih. Alaihim da'iratus saw. Mereka akan mendapatkan giliran hal yang buruk gitu. Jadi mereka akan dapat keburukan demi keburukan. Kalau udah seutang tuh udah gak enak hidup hadirin. Menderita kita. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wala'anahum, dan Allah laknat mereka. Wa'addalahum jahannam, dan Allah persiapkan mereka api neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. berburuk sangka kepada Allah. Allah kasih anugerah, kita buruk sangka, itu kan kontradiksi. Allah kasih kita lebih mudah daripada umat sebelum-sebelum kita. Loh, kok Anda buruk sangka sama Allah? Allah kabulkan bahwa tidak ada isar. Loh, kok Anda bilang ini kan berarti buruk sangka. Hadirin, gini loh hadirin sekalian. Ada banyak orang karena sakit itu makan dan nelen bubur aja susah. Makan dan nelen bubur itu susah, hadirin. Dan ketika itu terjadi, yang disalahkan buburnya. Yang jadi masalah buburnya. Buburnya gak ada masalah. Yang masalah adalah kita sedang sakit. Dan begitu juga, hadirin sekalian. Ada banyak orang ketika menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ketika bersabar, seakan-akan mereka mengalami isr itu. Padahal Allah bilang enggak ada. Qad fa'altu, aku udah kabulkan. Anda tinggal doa aja untuk meyakinkan dan Allah kabulkan. Nah, ternyata bukan karena perintah dan larangannya, tapi karena hati kita sakit, hadirin. Itu. Begitu hati kita lagi sakit karena dosa dan maksiat kita, maka hal yang mudah jadi terkesan isr, jadi terkesan sulit. Sebagaimana salah satu makanan yang paling mudah dicerna itu bubur. Bagi sebagian saudara-saudara kita yang sedang sakit, itu susah sekali mencerna bubur. Ada yang gak bisa nelen sama sekali, ada yang begitu nelen muntah, habis nelen muntah. Nas'alullah sawal afiyas. Semoga Allah menjaga dan memberikan keselamatan kepada kita dan mereka. Tapi poinnya adalah buburnya itu gak masalah. Yang masalah itu kita sedang sakit. Sama, perintah dan larangan Allah itu bukan masalah. Yang masalah hati kita sakit, hadirin. Hati kita sakit. Sehingga jangan salah mengobati. Bukan perintahnya ditolak. Bukan larangannya dikerjakan. Bukan marah-marah, sabar, sabar. Kamu gak pernah ngerasain apa yang aku rasain. Sabarnya dimarahin. Sabarnya dibentak. Kamu enak bilang sholat-sholat. Aku udah sholat terus. Gak ada perubahan. Loh, sholatnya disalahin itu loh. Makanya selama dia masih pakai pola itu, gak selesai-selesai. Emangnya dengan ngomong-ngomong gitu selesai masalah? Enggak. Terus gimana? Hatinya diobati. Nah itu, hatinya diobati. Gimana caranya? Istighfar, taubat, berzikir sama Allah. Berzikir sama Allah. Nah, begitu hati kita bersih, mulai sehat lagi. Itu tuh perintah dan larangan yang kemarin-kemarin kita anggap berat banget, ringan loh jamaah, ringan. Ringan ya, gitu kan, gitu. Aku tuh Pak Ustadz kalau kajian pagi ngantuk banget, berat banget Pak Ustadz kajian pagi. Hadirin, yang salah bukan kajiannya atau waktu paginya, yang salah ini hati kita. Buktinya kalau di jam yang sama dia main sepeda, gak pernah ketiduran di atas sepeda. Aduh, gue gak bisa bro ya, 3 kali gue ketiduran nih pas kita lagi goes. Kan gak ada yang bilang begitu. Berarti kan bukan salah waktu paginya. Kenapa kalau amal soleh ngantuk? Kalau aktivitas lain gak ngantuk? Ini kan berarti masalah hati, hadirin. Masalah hati. Giliran main sepeda gak ngantuk. Dan main sepeda gak apa-apa juga. Tapi kadang-kadang kan, aduh aku gak kuat nih kajiannya nih. Loh, kalau redu solin aja berat, gimana belajar usul fikih, hadirin? Aduh, redu solin itu paling seenak-enaknya materi. Gimana kita belajar rodotun nawir wa junnatul munawir? Gimana kita belajar mustasfanya Imam Ghazali? Gimana kita, aduh, itu, oh ini seenak-enaknya materi, hadirin. Anak-anaknya materi. Jadi bukan ibadahnya yang berat, tapi hati kita yang ternyata lagi sakit. Dan nggak usah baper juga. Yang namanya lagi sakit, ya kayak flu nih. Ya udah flu, istirahatlah, makan yang banyak. Kalau aku kedinginan ya, oh suhu kamu lagi naik 38, dan ketika dites 38 benar dan kedinginan, ya gak usah baper juga. Jaga omongannya, ya emang lagi demam gimana? Yang harus kita lakukan diobati itu demamnya, cari infeksinya di mana, istirahat, tidur, makan banyak. Dan jangan lupa ruqyah, itu yang paling penting, ruqyah sendiri. Sama. Kadang-kadang kan kita suka baper gitu. Itu hati diperbaiki. Kita tersinggung. Padahal sih, sebuah hal yang wajar dalam kehidupan. Dan tinggal kita obati saja. Tinggal kita obati saja. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga dan tim, serta mempertemukan kita semua di surganya kelak. Amin rabbal alamin. Ustadz, izinkan saya membawa pertanyaan dari fulan yang tampaknya sedang putus asa dari orang lain. Saya seorang muslim, saya ingin hijrah, tapi semenjak covid, usaha saya, kerjaan saya, bahkan rumah tangga saya berantakan. Alhamdulillahi afana mimma talahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sampai kadang terbesit kalau Allah itu kurang ajar sekali ngasih cobaan ke saya, dan timbul pikiran kalau saya tidak percaya lagi dengan Tuhan ataupun agama. Alhamdulillahi afana mimma talahu bihi wa faddalana ala katsirin. Jujur saya takut iman saya goyah. karena saya masih percaya hal-hal dalam Islam. Tapi saat saya ada masalah, saya depresi dan saya berdoa, saya sholat, dan itu tidak merubah apa-apa. Hidup saya tetap berada dalam masalah. Allah tidak membantu saya untuk keluar dari lingkaran masalah tersebut dan memberikan saya hal yang lebih baik. Hadirin Allah muliakan. Itu yang tadi Allah firmankan dalam surat Al-Fath ayat 6. Dan semoga kita semua, khususnya beliau yang sedang ada masalah, dan sekali lagi kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'udzon sama Allah itu masalah yang jauh lebih besar daripada kehilangan usaha dan pekerjaan. Dan semakin kita buruk sangka, semakin kita tersiksa. Makanya lihat firman Allah tadi, Al-Fath ayat 6, alaihim da'iratus. Da'iratus. Jadi keburukan itu akan terus mengitari dia atau mengitari mereka. Jadi orang tuh kalau udah buruk sangka sama Allah, itu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, buruk aja udah. Buruk. Dan Allah murka sama mereka. Wala'anahum, dan melaknat mereka. Dan Allah persiapkan neraka Jahannam. Hadirin Allah muliakan, kita banyak orang bayar mahal untuk mendengar seminar-seminar menjadi orang sukses. Dan salah satu tips yang disepakati seluruh orang sukses, di bidang manapun, dari berbagai macam madhab segala macam ya, yang disepakati, sepengetahuan saya tentu saja, bahwa orang-orang yang sukses dan berhasil itu punya konsep no excuse. Gak ada cari-cari alasan. Dan gak pernah nyalain orang. Gak cari kambing hitam. Mereka gak pintar beralasan. Dan menyalahkan si A, si B, si C, si D, si E. No excuse. Gak ada alasan menyalahkan si A, si B, si C, si D. Dan mereka pun juga bilang, orang yang suka menyalahkan pihak lain itu adalah sifat para pecundang. Dan gak akan bisa membuat orang itu sukses. Semakin fasih kita menyalahkan orang, semakin dekat kita dengan kegagalan dan semakin terpuruk kita. Itu kaidah semua orang. Semua orang. Benar gak sih? Mas, ada yang khilaf dalam masalah ini? Nggak, setahu antum. Nggak ada, setahu kita nggak, setahu kan tadi saya bilang setahu saya. Orang bisa bicara, jangan salahkan orang, kembalikan ke diri sendiri, kembalikan. Nah, simple gini loh, kalau mereka semua pada sepakat, sepengetahuan kita ya, bahwa mencari alasan dengan menyalahkan orang itu adalah mimpi buruk bagi kesuksesan. Lalu bagaimana dengan orang yang menyalahkan Rabb-nya? Gitu loh. Mau menyalahkan manusia aja berantakan hidup kita. Menyalahkan manusia aja itu tanda-tanda kegagalan. Ini nyalahin Rabb-nya, nyalahin penciptanya, menyalahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Anda ingin berhasil? Mana mungkin? Gak mungkin. Kalaupun akhirnya gak percaya Tuhan, lalu usahanya maju, lihat hatinya dan jiwanya hancur, hadirin. Allah katakan tadi, alaihim da'iratus saw. Dia akan dikelilingi dengan keburukan demi keburukan. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Nyalain orang aja buat kita nih gagal. Apalagi nyalain pencipta kita. Menyalahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Menyalahkan yang mengatur alam semesta ini. Ya aduh hadirin. Ini kan repot ya. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Dan simple aja simple. Jika mental kita menyalahkan pihak lain sampai pada titik menyalahkan Allah, ya pantas aja rumah tangga kita berantakan. Karena kalau Allah disalahkan, ya apalagi pasangan, gitu aja. Kalau Allah aja sampai disalahkan, ya apalagi istri kita atau suami kita, ya habis pasangan kita. Memang ada pasangan mau digituin terus? Gak mau kan? Ya ribut akhirnya. Kamu yang salah. Ribut udah. Kan gitu. Kalau ada orang udah berani nyalain bosnya, ya apalagi teman sejawatnya udah. Bosnya gak salah nih, tapi dijadikan kambing hitam. Ini bos saya yang salah. Ya kalau dia udah punya stadium sampai menyalahkan bosnya, ya apalagi nyalain rekan-rekan yang satu level. Habis semua. Dan apakah dia bisa tenang kerja begitu? Gak akan bisa. Nasallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu ingatlah surat Asy-Syura 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa kalian, ada andil dari dosa. Dan jangan terburu-buru hadirin. Yang membuat orang tuh suudzon sama Allah itu karena cepat-cepat menyimpulkan. Dan itu masalah manusia. Surat Al-Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu sukanya terburu-buru. Padahal kalau dia mau sabar sedikit, dia akan sadari bahwa ini yang terbaik buat dia. Dan kalaupun ada masalah itu karena kesalahan saya. Masih ingat surat Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa'asa antuhibu syai'an wa syarrul lakum. Dan yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Dan kalian gak tahu apa-apa. Sabarlah. Jalani. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Saya mohon agar pertanyaan ini dijawab karena saya sudah tidak tahu lagi harus cerita ke siapa. Cerita ke Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yakub cerita ke Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi semoga kita bacakan dan semoga kita saling support satu dengan yang lain. Saya mohon agar saya divonis sakit COVID-19 semenjak saat 21 Juni 2021. Sekarang tanggal 4 ya. Berarti 2 minggu ya. Udah 2 minggu. Laba satu hur insyaallah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiakum. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Semenjak itu saya tidak bisa tidur pulas karena saya dihantui rasa takut akan membawa mudarat bagi orang-orang di sekeliling saya. Akhirnya saya bisa isolasi mandiri di wisma, tetapi orang-orang di lingkungan rumah saya terlihat tidak peduli. Mereka tetap berkeliaran, bahkan tidak mau dites. Saya merasa kenapa hanya saya memperhatikan orang lain agar tidak tertular, sedangkan yang lainnya acuh. Nada ini sesak, sholat pun tidak khusyuk. Sementara saya dituntut sebelum masuk kantor harus negatif. Tolong bantu saya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin khusyuk lagi beribadah. Semoga melalui ini Allah kasih jalan. Amin. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dan semoga yang sedang sakit baik COVID maupun selain COVID diberikan kesembuhan oleh Allah Taala dan diberikan kesabaran. Hadirin Allah muliakan. Ada banyak hal ya dalam masalah ini, tapi kita fokus ke pertanyaannya. Yang membuat beliau sedih itu kan, kenapa hanya saya memperhatikan orang lain agar tidak tertular dan yang selainnya acuh. Hadirin, ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk memikirkan kebaikan untuk orang lain, maka bersyukurlah. Bersyukurlah, itu kenikmatan. Dan adapun kenapa yang lainnya acuh, ya memang secara umum kan manusia begitu, hadirin. Tapi kita juga jangan suudzon sama manusia. Dan akhirnya merasa kita lebih baik daripada mereka. Yang ada kita doakan. Terus berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain dan terus menjaga agar orang lain tidak mendapatkan keburukan, karena itu pahala besar. Dan apabila kita melihat ada yang acuh, doakan dan lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau kita pemilik kebijakan, buat kebijakan. Misalnya di rumah kita, di lingkungan kita. Kalau gak bisa, doakan. Jadi kalau bisa buat kebijakan dan doakan. Kalau gak bisa, udah doakan. Dan hadirin Allah muliakan. Jangan beramal karena manusia. Itu yang membuat kita hancur. Beramallah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Taala. Kalaupun gak ada yang perhatian sama kita, wakafabilah, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak taubat kepada Rabbul Alamin. Lalu perbanyak doa. Dan salah satu doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Atau mau dari awal juga bisa, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali dan seterusnya, wal jubni wal bukhri wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Ya Allah, Engkau berikanlah jiwa ini kesucian dan kebersihannya, sucikanlah jiwa saya, dan kau yang terbaik dalam membersihkan dan mensucikan jiwa. Engkau adalah penjaga dan pengatur jiwa ini. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungilah aku dari hati yang tidak khusyuk. Lindungilah aku dari jiwa yang tidak pernah puas terhadap dunia. Dan lindungilah aku dari doa yang tidak diijabah. Angkat doa ini. Lalu khususnya selama isolasi, buat beliau dan teman-teman dan yang lain, perbanyak ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ingat nikmat Allah dan pertolongan-pertolongan Allah selama kita hidup. Amalkan firman Allah di akhir surat Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan. Jadi ceritakan nikmat-nikmat Allah. Jangan yang lain. Gak usah apa ngikutin berita-berita yang ada. Fokus ingat nikmat Allah kepada kita. Ini bisa disampaikan ya Allah. Semoga kita dijaga semua dari segala macam virus, segala macam penyakit. Dan bagi yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang segera dan diberikan taufik untuk bisa bersabar. Dan bagi yang sehat, semoga Allah memberikan taufik untuk bisa bersyukur. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. ربنا تقبل منا ونسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.